Ada Max Pro Shooting dan juga ada MG Audio. Kiki Aprilia, Manhattan, Mungley, Manu Morsal. Bapak Edole Sabrio ja teguyo padha wae. Iya Kang Rene yo. Iya aku rata. Aku ya sayang. Wis pancen ngerti saiki wae. Manyar-manyar suara ketemu. Esok senam sore jamu, pirang dinamo ya mata angin. Temo. Iya. Tekot rane dal awakmu. Ojo mulai mondarsi, munda rame kenangan bojo. Bojo kulo mau Malaysia. Raku wate bapak endole sabar yo jan teku yo padha wae temen tadi iya nang rene yo iya aku ra tahan aku yo sayang wis mentet nang desa iki wae. Bapak Edole sabar yo cah teguyo padha wae temen tadi iya nang rene yo mo aku ra tahan wis makan nang rene saiki wae. Orang tak dua lagi, ayo balang, ayo. aku bahkan lelet. Bahkan ngepek. Ya Allah, Pak Yahya, Anda membawa berkah.